Konsultasi Syariah. Jangan ceritakan dosa zina kepada siapapun sampai mati. Pertanyaan. Saya telah melakukan dosa zina sewaktu kecil, tetapi saya tidak tahu itu dosa. Tetapi saat bersamaan, saya takut ketahuan. Saya saat ini ingin menikah, tapi saya tidak mau mengatakan dosa zina tersebut kepada calon suami saya, karena ini bersangkutan nanti dengan keluarga besar. Bagaimana saya harus bersikap secara Islam? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Bukan syarat taubat dari zina harus menceritakan dan melaporkan dosa zina itu kepada orang lain, siapapun dia. Baik calon suaminya, orang tuanya, saudaranya, ustadznya, gurunya, bahkan termasuk pemimpin yang ada di negerinya. Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu pernah bercerita, suatu ketika, Ma'iz bin Malik datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sucikan aku. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waihak, irji' fastaghfirillah wa tub ilai." Yang artinya, jangan lancang, pulang dan memohon ampun kepada Allah, taubat kepadanya. Pulanglah Ma'iz. Tidak berselang lama, dia datang lagi. Dia tetap melaporkan, "Ya Rasulullah, sucikan aku." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waihak, irji' fastaghfirillah wa tub ilai." Yang artinya, jangan lancang, pulang dan memohon ampun kepada Allah, taubat kepadanya. Pulanglah Ma'iz. Tidak berselang lama, dia datang lagi. Dia tetap melaporkan yang sama dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang sama sampai 3 kali. Hingga di kedatangan yang 4, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima pengaduan Ma'iz. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Hadis ini dengan tegas menunjukkan bahwa bukan syarat taubat harus mengaku. Karena inti taubat adalah memohon ampun kepada Allah karena menyesali perbuatannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan sebisa mungkin dirahasiakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asaba min hadhil qadurati syai'a falyastatir bi sitrillah." Yang artinya, siapa yang tertimpa musibah maksiat dengan melakukan perbuatan semacam ini, yaitu perbuatan zina, hendaknya dia menyembunyikannya dengan kerahasiaan yang Allah berikan. Hadis riwayat Malik. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, berdasarkan kasus ini, sahabat Ma'iz yang mengaku berzina menunjukkan bahwa dianjurkan bagi orang yang terjerumus ke dalam kasus zina untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala dan menutupi kesalahan dirinya dan tidak menceritakannya kepada siapapun. Lalu beliau mengatakan, dan ini juga yang ditegaskan Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, saya menyukai bagi orang yang pernah melakukan perbuatan dosa, lalu dosa itu dirahasiakan Allah, agar dia merahasiakan dosanya dan serius bertaubat kepada Allah. Orang lain tidak memiliki kepentingan dengan maksiat kita yang sifatnya pribadi. Sehingga, sekalipun dia tidak tahu, tidak akan memberikan pengaruh apapun bagi kehidupannya. Sebaliknya, ketika dia tahu, tidak akan semakin memperbaiki dirinya. Apalagi ketika maksiat itu dilakukan saat belum balig, yang tidak ada nilai dosa sama sekali. Karena itu, bertaubatlah dan jangan ceritakan dosa zina kepada siapapun sampai mati. Demikian, Allahu A'lam.